السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita teruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Sebagaimana telah kita sentuh dalam pelajaran lepas, mukaddimah berkenaan dengan bab azan. Dan telah kita masuk bab tersebut, muka surat 308. Muka surat 308. Dan dalam pelajaran lepas telah kita sentuh hadis yang pertama. Di samping itu juga telah kita sentuh beberapa faedah yang kita dapat daripada hadis tersebut, yang mana kita agak memanjang lebarkan dalam masalah mimpi. Dan mereka yang tak dapat hadir, dapatkanlah berita daripada yang tidak hadir. Kerana tidak, hari ini tidak dapat diterangkan tentang mimpi. Tapi bukan masalah takwil mimpi. Kerana takwil mimpi, kita lihat masalah mentakwilkan mimpi perlu orang yang mahir. Dan bahkan kita lihat perlu kepada takwil yang mana yang bertepatan. Sedang kita tahu bahawa buku-buku yang terdapat di pasaran atau di mana-mana yang menafsirkan akan mimpi, kita katakan bahawa sebagian ulama katakan tidaklah boleh dinisbahkan kepada salah seorang alim, yang mana mereka katakan daripada Ibn Sirin. Ada satu kitab yang menafsirkan, mentakwilkan mimpi. Tapi kitab itu telah diingkari oleh sebahagian ulama, mengatakan bahawa tak sabit nisbah sandarannya kepada Ibn Sirin. Walau bagaimanapun, kita katakan bahawa perlulah kita meyakini bahawa mimpi yang soleh itu adalah 1/46 daripada kenabian. Dan kita juga harus mengetahui bahawa apabila kita mimpi sesuatu yang baik, maka kita mengharap Allah Subhanahu taala akan kebaikan tersebut. Kita bertafaul. Dan bertafaul, maksud tafaul, saya tuliskan bahasa kalimahnya. Tak boleh sengit. Tafaul. Dan jangan terpula tasya'um. Kalau bahasa senang, bahasa kita sekarang ni, optimis lah. Yang ini pula, jangan jadi pesimis. Lebih kurang itu. Jadi apabila kita katakan di sini, Nabi mengajar kita agar kita apabila kita bermimpi yang baik, ini ringkasan aja yang lepas kita pergi, kita perlu ada tafaul, mengharapkan Allah SWT memberikan kita. Dan ia sebagai satu berita gembira yang dikedepankan awal kepada orang yang beriman. Manakala kalaulah kita dapat berita yang buruk pula, jangan pula kita tasya'um. Jangan kita tasya'um. Nabi kan, Nabi SAW yu'jibu tafaul. Nabi SAW suka kepada tafaul. Dan Nabi larang pula kepada tasya'um. Jadi kita katakan kita larang, macam kalau bahasa Indonesia ada gunakan apa, kalimah ni bagi kita agak tak bagus. Tapi bagi mereka macam kita merasakan, kalau bahasa kita Melayu Cina ni kita lihat, bahasa Melayu ni saya lihat kalau nak gunakan pun awak tu sebagian kita lihat tak sesuai. Bahasa Cina mereka gunakannya tak apa namanya, sui lah, sui kita kata. Kalau tasya'um ni rasa dirinya ada macam perasaan-perasaan yang sebenarnya adalah berpunca daripada syu'um. Sebab itu kita dilarang juga untuk, di antaranya tasya'um ini ialah tatayyur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tasya'um juga, di antara perkara yang tasya'um ini, amalan tatayyur. Tatayyur ni kita katakan kita menimparkan, menerbangkan burung merpati atau burung apalah. Kalau dia ke kanan, ini tanda baik. Kalau dia ke kiri, ini tanda buruk, tasyaum, mesti tak boleh keluar. Ada tanda buruk, tak bagus, tak ada, kalau keluar sway dan sebagainya. Ha, ini bahasa-bahasa yang ini. Kalau bahasa Indonesia, mereka biasa gunakan kalimah yang tersebut kan. Nah, jadi masalah kita adalah kita katakan dalam bab mimpi ini kita haruslah mengambil iktibar yang betul. Ala kulihal kita katakan mimpinya sahabat berbeza dengan mimpinya orang-orang sekarang atau syekh mana pun kita katakan. Kenapa berbeza? Kerana mimpinya sahabat ini apabila diambil sebagai sandaran kepada apa, kepada azan sebagai lawangan untuk memanggil manusia kepada solat, ianya telah diikrarkan oleh Nabi dan telah diendorskan oleh beliau sallallahu wasallamu alaihi. Jadi ianya bukan daripada mimpi sahaja tetapi didatangkan oleh wahyu, dikuatkan oleh wahyu. Jadi kita katakan siapa sekarang yang mempunyai kekuatan seperti itu? Mana mimpinya ada endorsement? Tak ada. Ha. Jadi kalau tak ada, tak boleh dianggap sama seperti mana mimpinya sahabat. Baik. Kita keluar balik. Kita tak boleh terus lagi. Nanti dah jadi macam minggu lepas. Panjang nanti. Baik. Kita balik semula kepada bab azan. An Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi qala tafa bi wa ana na'im rajulun fa qala taqulu Allahu akbar fa dhakara al-adhan bi tarbi'i at-takbir bi ghairi tarji' wal iqama furada illa qad qamat as-salah qala falamma asbahtu ataitu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala innaha la ru'ya haqqun al-hadith akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahahu Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah wa zada Ahmad fi akhirih qissat qawli Bilal fil adhan al-fajr as-salatu khairu min an-nawm. Daripada hadis yang telah kita bacakan minggu lepas, dan sebenarnya kita tambahkan lagi minggu lepas hadis yang lebih panjang. Ha, minggu lepas kita datangkan hadis keseluruhan hadisnya, kisahnya. Tapi sekarang ni kita ringkaskan apa yang ada, kita berpada kepada apa yang ada di kitab. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi berkata, saya melihat dalam tidurku seorang mengelilingiku, kemudian ia berkata, ucapkan Allahu Akbar. Kemudian mengumandangkan azan dengan cara membaca Allahu Akbar 4 kali tanpa mengulang. Sedangkan iqamah ia baca sekali-sekali kecuali qamatis salah. Ya Abdullah berkata, ketika pagi telah tiba saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sungguh itu adalah mimpi yang benar. Ahmad menambah di akhir hadis tersebut, kisah tentang Bilal menambahkan bacaan as-salatu khairu minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur dalam azan solat subuh. Jadi hadis tadi itu riwayat Ahmad bin Daud, Tirmizi, Ibn Khuzaimah dan Ibn Zamah mensahihkannya. Hadis riwayat Ahmad pula dengan apa? As-salatu khairu minan naum. Biografi perawi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu adalah Abu Muhammad Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi Al-Ansari Al-Khazraji. Kita tahu Al-Ansari berapa kaum? Dua. Aus dan Khazraj. Dan kenapa as Khazraji? Kata Khazraj. Kerana bahasa Arab ni kita kata bahasa Arab ni apa? Setiap apa yang disandarkan kepada sesuatu diletakkan ya nisbah. Ah, jangan lupa. Awak negeri mana dan awak dari mana? Awak jinsiah apa? Awak nationality apa? Bahasa Arab ni? Ada macam dulu siapa lah? Ada Rusia. Ulen tak ulen. Ada Rusia. Marsiling. Marsilingi. Marsilingi dia kata. Dia, kalau misalnya kita kata, saya kata tadi tentang jinsia, nationality kita Singapuri. Kalau orang Arab kalau kita pergi sana nanti dia tanya anta min aina ay bilad min aina mi ay bilad anta Singapura. Ana min Singapura, ana Singapuri. Ana Singapuri cukup mengatakan ana min Singapura. Cukup. Kerana kita telah disebahkan kita kepada Singapura. Okay. Begitulah juga Khazraj, Khazraji. Kalau Aus, Ausi. Ausi. Nah. Kalau Melayu, Melayui. Tapi kalau Melayu ada Melawi, tapi Melawi lain, Melawi orang Afrika. Negara Malawi tu jadi Melawi. Kalau selalu Melayu digunakan Jawi ataupun Melawi. Melayui. Malayin. Dia panggil Melayu. Dah Melayu tak? Melayui. cakap Malaysia. Malaysia boleh. Malaysia dia dia faham kita semua muka sama Malaysia dia kata. Atau Indonesia sebagainya. Jadi balik semula kepada bahasa bukan bahasa Arab, balik semula kepada hadis, kita katakan bahawa sahabat ini adalah antara sahabat yang yang terkenal juga, Abdullah bin Zaid. Abdullah hadir pada peristiwa Bai'atul Aqabah, ikut serta dalam peperangan Badar dan peperangan setelah itu. Jadi dia juga sebab kalau dia nak disebahkan bin Abdul Rabbi Al-Ansari Al-Khazraji, lagi apa lagi? Al-Badri boleh juga. Kerana orang-orang yang memerangi apa yang datang atau mengikuti peperangan Badar, mereka dapat gelaran Al-Badri. Naam, naam, Ahli Badar, naam. Sebab itu mereka dapat apa kemuliaan dinamakan Al-Badri. Dan peperangan setelah itu wafat pada tahun 32 Hijrah. Penjelasan kalimat, saya melihat dalam tidurku seorang mengelingku. Hadis ini mempunyai cerita khusus yang telah dijelaskan beberapa hadis yang lain. Iaitu ketika jumlah umat Islam telah banyak, mereka menginginkan satu cara bersama untuk memberitahu masyarakat akan kedatangan waktu solat. Ada yang mengusulkan bagaimana jika kita menggunakan loceng. Rasulullah SAW berkata itu cara orang-orang Nasrani. Ada yang mengusulkan bagaimana kita jika kita menggunakan trompet. Beliau mengata itu adalah cara orang-orang Yahudi. Ada yang mengusulkan bagaimana jika kita menyalakan api. Beliau berkata itu adalah cara orang-orang Majusi. Lalu mereka semua berpencar. Kemudian Abdullah bin Zaid bermimpi. Lalu ia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi tersebut. Disebutkan dalam Sunan Abu Daud, ketika saya sedang tidur, seorang pembawa trompet mengelilingiku. Saya bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, apakah kamu menjual trompet? Sebenarnya dalam hadis yang kita bawa tu, dia membawa seorang penjual loceng. Datang dengan membawa loceng. Dan aku lihat, kita kata, ia balik bertanya, untuk apa engkau mencari trompet? Saya menjawab, untuk memanggil orang-orang agar mengerjakan solat. Ia berkata, maukah kamu saya beritahu tentang hal yang lebih baik? Saya menjawab, tentu. Kemudian ia berkata, ucapkanlah Allahu Akbar. Kemudian ia mengumandangkan azan hingga selesai dengan cara membaca Allahu Akbar 4 kali. Dengan mengumandangkan sepasang-sepasang. Mana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa mengulang, ini bacaan syahadah. Ini tanpa, di mana tarjik. Tarjik ni kita dah terangkan minggu lepas. Apa makna tarjik? Maknanya syahadatin. Mengucap dua kalimah syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah, tidak terus dilaungkan tetapi dibacakan perlahan dahulu, asyhadu an la ilaha illallah, baru dilaungkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya tarji'. Dan tarji' ini kita lihat khilafnya, kita lah datangkan, nanti kita akan datang lagi insya-Allah, perbincangan akan datang. Jadi di sini didatangkan, dia tidak diulangi tanpa mengulang, ini bacaan syahadah. Maksudnya tak ada tanpa tarjid. Dalam Sahih Muslim diterangkan bahawa maksudnya ialah membaca kembali kalimah syahadat dengan suara lantang setelah membaca dengan suara perlahan. Sedangkan iqamah ia baca sekali-sekali tanpa mengulang bacaan apapun. Kecuali qad qamati salah, bacaan itu diulang. Ia Abdullah berkata, ketika pagi telah tiba saya mendatangi Nabi SAW. Beliau berkata, sungguh itu adalah mimpi yang benar. Dan dalam riwayat yang lebih lanjutnya kita dah terangkan bahawa Nabi SAW suruh beliau pergi mengajarkan kepada Bilal. Kerana apa? Tidak disuruh dia. Kerana Bilal suaranya lebih merdu, lebih lantang. Anda maknanya bukan saja lantang tapi dia merdu. Nah. Tafsir hadis. Hadis ini merupakan dalil disyariatkan azan untuk solat. Panggilan bagi orang-orang yang tidak berada di masjid untuk menghadiri solat. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW memikirkan cara untuk mengumpulkan mereka. Ini satu perkara yang biasa. Kerana kita lihat kalau dah ramai orang masuk yang perlu mengerjakan solat. Kita tahu keadaan kecoh. Nak kumpul 40-38 orang pun susah. Apatah lagi kita kata beratus, beribu. Kan? Susah. Jadi ini mesti ada satu cara. Kita pun fikirkan cara. Masa kita nak kumpulkan sebagainya kan? Dengan apa? Rotan. Bukan rotan. Kita gunakan apa? Rotan. Winter racket. Kumpulkan orang. Oh. Jadi kita kata itu satu cara. Tapi kita kata cara yang untuk memanggil untuk solat adalah kita katakan haruslah suatu pemakluman yang mana kita katakan terus boleh disampaikan kepada mereka semua. Walaupun berada di dalam tempat-tempat yang agak sukar untuk mereka lihat. Jadi dengan itu, perlu ada sesuatu yang menggunakan. Jadi perlu satu suara yang kuat. Suara yang kuat yang dapat difikirkan oleh sahabat donceng. Dah boleh difikir lagi ada trompet. Satu lagi api. Api lihat aja. Cahaya. Tetapi kita katakan yang paling kita lihat sebaiknya telah diajarkan lalu diajar oleh Allah SWT melalui mimpi sahabat. Apakah hukumnya wajib? Para ulama berpendapat, berbeza pendapat. Yang jelas ialah satu syiar agama Islam sekaligus salah satu wujud keindahan syariat Allah Ta'ala. Jadi kita kata dia adalah merupakan syiar. Wa may yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah maka itu adalah tanda daripada ketakwaan hati. Dan telah kita bincang sikit tentang syiar. Ada tak? Minggu lepas. Di antara syiar Allah, solat berjumaah, dan ada syiar Allah, puasa, ada. Ada. Kita dah terangkan bahawa syiar-syiar ini perlu diagungkan. Dan sesiapa yang mengagungkan syiar Allah Ta'ala, dia adalah sebenarnya ada tanda ketakwaan dalam hati. Tapi kalau syiar pun dia dah tak kisah, ini nama maknanya keagungan, kemuliaan keagungan dia, ketakwaan dia tidak ada. Jadi saya telah datangkan juga masalah masalah mushaf. Ada masalah mushaf. Tak ada tanya. Di antaranya sebagai contoh, sebagian orang katalah tak perlu bukanlah dengan kita memuliakan Quran ini dengan kita mesti letak di tempat yang tinggi. Kita kata tepat ke tidak dia kata ni? Saya tidak, bahkan tempat yang tinggi perlu diletakkan dan tidak boleh kita membiarkan dia dalam keadaan yang mana boleh menyebabkan orang melakukan perkara yang tak patut padanya seperti memijak ni. Kerana ulama bersepakat dalam ijma' ulama mengatakan bahawa orang siapa yang sengaja memijak atau menginjak Al-Quran maka kafir. Kerana tentu orang yang menginjaknya tidak ada keagungannya, tidak mengagungkannya, tidak memuliakannya, bahkan menghinanya. Begitulah kita katakan dengan itu, maka perlulah diagungkan syiar tersebut. Kerana Al-Quran adalah di antara syiar terbesar Islam. Islam itu tandanya atau di syiarnya adalah Quran. Kerana kita berpandukan kepadanya. Jadi dengan itu juga kita lihat bahawa dalil menunjukkan juga untuk kita memuliakannya. Dan juga daripada Allah, dalam dalil yang lain Allah telah berfirman marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiram min bararah. Jadi kita lihat daripada surat itu juga menunjukkan bahawa sebagai orang yang ulama mengeluarkan faedah bahawa Quran ini perlulah tempat yang tinggi. Marfu'ah, dia ditinggikan. Mutahharah, disucikan. Dan ala kulihan bukanlah bermakna seperti mana dilakukan oleh sebahagian pula. Kalau nampak Quran dicium-cium, tak junjung kepala, sebagainya. Kita kata, tidaklah demikian. Kita kata disuruh, dituntut. Kerana tidak ada dalil menunjukkan Nabi menciumnya. Tidak ada dalil menunjukkan bahawa Nabi menjunjungnya. Tetapi kita katakan, kalaulah orang tu lakukannya, kita tidaklah katakan dia sebagai melakukan bid'ah atau sebagainya. Tapi mungkin kerana apa? Kerana pengagungannya, kita kata caranya mungkin tersilap. Yang penting, pengagungan mesti ada. Tapi bukan cara yang kita lihat kalau tak ada dasar daripada Rasulullah SAW tidak kita lakukan. Nah, balik semula kepada pada bab tadi. Jadi syiar Allah Taala perlu diagungkan dan azan ini adalah syiar yang teragung dalam Islam juga. Kenapa? Kerana dia memanggil orang untuk mengerjakan rukun yang kedua daripada rukun Islam. Yang terpenting kita lihat daripada hak manusia kepada Allah selepas ketauhidan. Dan itulah kita lihat bahawa dengan itu mengajak orang untuk mengerjakan salat yang merupakan tiang agama adalah perkara yang penting sebagaimana pentingnya salat itu sendiri. Sebab itulah perlunya ianya diagungkan dan perlulah ianya dilaksanakan. Syiar itu tak boleh diluputkan, tak boleh diabaikan. Maknanya kalau kita nak padam, kita nak batalkan, sekarang ni dah tak perlulah kita azan. Radio tiap-tiap hari dah azan. Jadi kita buat apa? Kita setiap-tiap ada dekat azan, kita buka aja mikrofon. Apa mikrofon? Radio buka, mikrofon buka. Ataupun kita ada azan, ada jam-jam asar, jam fajar dan sebagainya. Jam-jam yang mana kita boleh beli, kita letakkan ada punya mikrofon pada waktu azan. Jadi kita kata, boleh tak kita kata demikian? Tak boleh. Kerana azan ini adalah syiar Allah Ta'ala, maka perlu dilaungkan. Macam mana pun perlu dilaksanakan bagi setiap masjid untuk melaungkan azan. Dan telah kita datangkan tentang bagaimana pada mulanya, kalaulah misalnya mereka hendak apa, hendak memerangi sesuatu tempat, mereka akan lihat ada tempat itu adakah azan subuh. Kenapa? Kalau tak ada, mana golongan ini tempat itu tempat bukan tempat Islam. Maka tidak perlulah mereka memperhatikan tentang hak orang Islam. Kerana hak ini adalah irduhu maluhu wa irduhu maluhu wa kata anta wa maluka kan haram mani irduhu maluhu damuhu. Maksudnya telah diharamkan, mana kita lihat telah diharamkan ke atas orang Islam itu dia punya marwahnya, dia punya hartanya dan dengan darahnya. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya kita lihat dianiayai mereka, terutamanya dalam keadaan yang boleh membahayakan mereka. Sebab itu kalau kita lihat pada surah ini mesti kita mempunyai perhatian. Begitu pula masalah lafaznya. Para ulama berbeza pendapat juga, hadis ini menjelaskan bahawa azan dimulai dengan mengumandangkan bacaan takbir 4 kali dan ada riwayat lain yang berbeza. Kerana ada riwayat Abu Mahdzurah atau Abi Mahdzurah, riwayat ini menerangkan takbirnya 2 saja. Tapi kita akan tatangkan nanti. Begitu juga masalah lafaz daripada ulama berpendapat dalam sebahagian dari hadis riwayat Abu Mahdzurah dijelaskan bahawa permulaan ialah 2 takbir 2 kali. Sedangkan dalam riwayat lainnya 4 kali disebutkan. Kemudian kebanyakan ulama mengambil pendapat takbir 4 kali berdasarkan kemasyhuran hadis dan kerana ketambahan itu. Yakni 2 tambah 2 adalah genap sehingga layak untuk diterima. Kerana tidak menyalahi hadis yang menyebutkan bahawa azan dikumandangkan dengan hitungan genap. Hadis ini menunjukkan tidak disyariatkan mengulang dalam bacaan syahadah. Namun kemudian ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Ulama yang berpendapat bahawa mengulang tidak disyariatkan mengambil hadis ini sebagai argumen. Sedangkan ia mengatakan bahawa hal itu disyaratkan mereka mengambil hadis Abu Mahdzurah sebagai argumen atau sebagai dalil. Hadis ini menunjukkan bahawa iqamah dibaca sekali-sekali kecuali lafaz qad qamatis salah yang harus dibaca 2 kali. Ini dalam jumhur punya iqamah. Zahir hadis menunjukkan bahawa takbir permulaan iqamah dibaca sekali, akan tetapi kemudian jumhur ulama mengambil pendapat bahawa ianya dibaca 2 kali. Mereka mengatakan jika dilihat dari cara mengumandangkan takbir pada permulaan azan yang dibaca 4 kali, maka membacanya 2 kali di dalam iqamah seperti tidak ada pengulangan, dianggap 1 kali. Jadi kita baca dalam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dengan itu, kalau lafaz yang itu menunjukkan sekali itu, maknanya sekali dari sudut 2 kali tadi. Jadi tak ada, sebenarnya tak ada percanggahan yang apa dilihat oleh sebagian ulama. Al-Bukhari telah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW telah memerintahkan Bilal untuk menggenapkan bacaan azan dan mengganjilkan bacaan iqamah kecuali dengan qad qamatis salah. Hadis ini akan segera dibahas. Hadis ini merupakan dalil bagi mereka mengatakan bahawa bacaan azan dibaca masing-masing 2 kali sedangkan bacaan iqamah dibaca sekali-sekali kecuali qad qamatis salah. Mereka berpendapat bahawa takbir dibaca 4 kali membantah pendapat ini. Mereka mengatakan memang hadis ini sahih dan menjelaskan pendapat mereka itu, akan tetapi hadis menyebutkan bahawa takbir dibaca 4 kali tidak ada yang meragukan kesahihannya. Maka posisi hadis ini adalah sebagai pelengkap hadis di atas. Dengan demikian orang yang baca takbir 4 kali saat permulaan azan, maka ia telah mengamalkan kedua hadis ini. Kemudian perlu diketahui bahawa hadis yang memerintahkan untuk menggenapkan azan tidak menunjukkan dilarangnya membaca takbir 4 kali. Para ulama telah sepakat bahawa bacaan tauhid la ilaha illallah di akhir azan dan iqamah dibaca sekali dan dia tidak termasuk ke dalam perintah untuk menggenapkan bacaan azan. Jadi kalau dikatakan genap bacaan azan, yang la ilaha illallah ni tak sebenarnya disuruh kira dalam pergenap tersebut. Adanya dia memang setiap kali dia akan dibacakan. Dan tidak masuk dalam apa yang dilafazkan sebagai genap syafa' dan apa yang dimaksud dalam hadis tersebut. Hikmah diperintah untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah ialah bahawa azan merupakan pemberitahuan untuk orang-orang yang berada jauh dari masjid sehingga harus diulang-ulang, sekaligus dianjurkan pula untuk meninggikan suara di atas tempat yang tinggi. Sebaliknya, iqamah tidak memerlukan pengulangan kerana merupakan pemberitahuan untuk orang-orang yang telah hadir sehingga dianjurkan dengan suara rendah dan cepat. Sedangkan hikmah pengulangan bacaan qad qamatis salah ialah kerana itulah inti daripada iqamah. Kalau tidak diulangi, mungkin orang tak tahu ni apa ni solat iqamah ke bukan, terlepas. Jadi dengan itu harus ditekankan, diberikan keprihatinan. Kisah Ahmad, Imam Ahmad menambahkan di akhir hadis Abdullah bin Zaid tersebut, kisah tentang Bilal yang menambahkan bacaan as-salatu khairu minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur dalam azan solat subuh. At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Ya'la dari Bilal, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Janganlah engkau mengumandangkan as-salatu khairu minan naum untuk solat apapun kecuali solat subuh." Jadi kalau kita lihat daripada larangan ini menunjukkan bahawa tak boleh kita pandai-pandai. Hari ini, sekarang ni orang dah berbeza cara adat tidur mereka. Sebagai contoh saya kata, misalnya waktu aurat. Kita tahu waktu aurat tak? Tiga waktu yang dilarang kita menziarahi. Waktu yang mana kita dilarang untuk menziarahi. Selepas subuh. Selepas zuhur. Selepas isyak. Menziarah orang ramai. Kejayaan nanti kita boleh bincang. Hadis betul, hadis. Ayat Al-Quran. Tapi yang syahidnya kita katakan bahawa itu maknanya itu salatun auratil lakum. Maknanya itulah tiga waktu aurat bagi kamu. Tetapi ulama katakan kalaulah dah berbezanya adat kebiasaan manusia, maka ditukarkan ikut kepada adat tersebut. Kalaulah misalnya waktu yang orang tak ziarah-ziarah dalam satu masyarakat itu ialah lepas pukul 10 misalnya, maka ke 10 itulah waktu aurat. Sebagai contoh, ini dia balik kepada dasar al-adatu muhakkamatun. Al-adatu muhakkamah, adat diperhakimkan. Tetapi masalahnya kalau subuh ni kita guna, sekarang ni orang dah night life, dah tak tidur pun waktu subuh-subuh. Sebagai contoh. Jadi yang dia subuh tidur boleh, dia tak zuhur tu. Tidur sampai lepas subuh sampai lepas zuhur pun masih tidur. Jadi boleh tak kita tukarkan taswib tadi? Ini namanya taswib. Mengatakan atau mengajak as-salatu khairu minan naum namanya taswib. Ini namanya taswib. Jadi kalau kita boleh tak kita tukarkan pada waktu zuhur as-salatu khairu minan naum? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Tak boleh. Kerana di sini mansus. Mansus. Yang itu pun mansus juga dalam ayat Quran mengatakan bahawa itu waktu yang tiga dah. Tapi kita lihat di situ diletakkan di mana kita lihat mereka membuka pakaian mereka. Jadi kalaulah waktu dah tak dibuka pakaian mereka lagi waktu tersebut, maka dia ada illah. Jadi sebab itu kita katakan benda yang berillah boleh ditukarkan. Tapi yang tadi itu tidak boleh. Kerana Allah memang jadikan malam untuk tidur. Allah jadikan siang untuk mencari makan. Tapi tidaklah bermakna orang yang mencari makan pada waktu malam. Tak boleh. Tak boleh kan. Tapi kita katakan dia adalah lumrah atau fitrah manusia. Fitrah manusia adalah kita lihat waktu malam adalah. Kalau tidak seluruh dunia kata, okey sekarang kita dah maju, kita tukar waktu tidur. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh buat pun. Tak akan buat pun. Dan tak boleh buat. Kerana itu adat mana Allah SWT telah tertetapkan. Jadi ala kulli hal kita katakan bahawa tak boleh. Kalaulah dia kata kalau dah tukar waktu solat, waktu tidur pun dah tukar, kita kata subuh dah tak perlulah solatul khairu minan naum, semua dah celik dah. Kita kata perlu buat juga. Kerana apa? Kerana itu adalah kita katakan mansus dan juga dia telah disebutkan sebagai larangan jangan buat pada waktu lain. Tapi masalahnya hadis tadi yang dia sebutkan daif lah, munqati'. Terputus. Jadi macam mana kita kata tak ada masalah? Kerana apa? Kerana ulama telah menerimanya dan juga melihatnya sebagai amalan yang mana telah apa kita katakan dijadikan sebagai amalan yang datang daripada salafus salihin, maka kita katakan itulah kita laksanakan. Ada beberapa masalah seperti ini juga. Yang mana kalau kita sentuh nanti kita akan datangkan. Di mana kalau kita lihat pada surat dalil, tak ada kekuatan. Tapi kalau kita lihat amalan masyarakat salafus salihin begitu. Jadi kita kata macam mana? Sebagai contoh lah, kita katakan sebagai contoh Jadi untuk buat termasuk bab kontroversial ni, sebelum awak hujan ni saya dengan soalan, tapi saya saya ingin masukkan juga. Pasal apa? Misalnya tentang apa, tentang melebihkan solat lebih daripada 11 rakaat. Nak dekat Ramadan kan. Lebih daripada 11 rakaat. Ha? Bukan masalah tak ada hal, memang tak ada hal. Tapi sebahagian kita lihat memegang 11 tak ada lebih dan sebagainya. Tapi di sini kita kata bahawa amalan para salafus salihin telah ada di situ menunjukkan bahawa mereka melaksanakan lebih. Ha, jadi dengan itu kalau kita lihat, walaupun kita lihat sebahagian mengatakan dia sebagai bid'ah ataupun 13, mereka letakkan 13 misalnya, lebih dari 13 bid'ah sebagai contoh, kita kata tidak tepat juga. Kerana apa? Kerana daripada sudut dalil, daripada sudut amal, walaupun daripada sudut itu tidak dapat, kita dapat daripada sudut apa? Sejarah dan daripada sudut amalan-amalan Ahlul Madinah dan sebagainya, kita dapat memang sebaliknya. Jadi oleh kerana itu satu permasalahan yang kita mungkin boleh datangkan. Ali mengatakan bacaan as-salatu khairu minan naum dibaca dua kali sebagaimana disebut dalam Sunan Abu Daud, yang bacaan as-salatu khairu minan naum tidak ada dalam hadis Abdullah bin Zaid sebagaimana mungkin difahami dari ungkapan Ibnu Hajar kerana ia mengungkapkan menambahkan di akhir hadis, padahal maksudnya ialah bahawa Ahmad meriwayatkan hadis Abdullah bin Zaid yang kemudian disambung dengan hadis riwayat daripada Bilal. Kita pergi pada hadis yang datang selepasnya, Wali ibn Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza qala al muadzin fil fajr hayya 'ala al falah qala as-salatu khairum minan naum. Jadi kalau kita lihat Ibn Khuzaimah telah datangkan dalam riwayatnya, termasuk bahagian dari sunnah jika seorang muadzin mengucapkan pada azan subuh hayya 'ala al falah, marilah menuju kemenangan, kemudian mengundangkan as-salatu khairum minan naum, solat itu lebih baik daripada tidur. Jadi hadis itu hadis yang sahih. Termasuk bahagian di sunnah jika seorang muazzin mengucapkan pada azan subuh hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan atau keabadian, yakni marilah segera menuju sarana meraih kemenangan dan keabadian, kemudian mengundangkan as-salatu khairu minan naum, solat itu lebih baik daripada tidur. Maka kita lihat daripada hadis tafsir hadis ini disahihkan oleh Ibnu Sakan, sedangkan di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum pada azan subuh yang pertama. Hadis ini memberikan batasan jelas untuk hadis-hadis yang lain. Adakah dibacakan pada hadis yang apa dalam solat yang pertama, maaf azan yang pertama atau azan yang kedua bagi subuh? Azan subuh ada dua yang sunnahnya dua. Jadi kita kata adakah dibacakan pada azan pertama atau azan kedua? Ya, iya. Jadi masalah ini kita akan datangkan insya-Allah. Kalau kita lihat sunnahnya, kalau kita lihat yang sahihnya adalah didatangkan pada azan pertama. Di sini letakkan pertama. Ini dulu Ustaz, Abdul ni. Abdul boleh letakkannya. Kerana ada dalil lain yang menunjukkannya. Seperti mana kita lihat, azan pertama itu didatangkan untuk liyantahi an-na'imun. Atau apa, an-na'imun. Untuk apa, berhenti ataupun bangunlah orang yang tidur. Kedua, kita lihat untuk apa, kembalinya orang yang sedang solat. Maksudnya kalau memang dia mungkin nak sahur atau sebagainya, kita lekas dia sahur masa orang dah bangun. Misalnya orang tu memang telah bangun malam, untuk apa? Untuk dia? Untuk dia kiam. Maka nak masuk waktu sahur, dia azan itu dikumandangkan supaya menerangkan agar kembali untuk sahur. Jangan lepaskan sahur. Ini juga di antara perbuatan sahabat yang mana kita lihat mereka solat panjang-panjang lagi. Sehingga apabila mereka balik, mereka habis saja solat malam mereka berlari-lari untuk balik ke rumah untuk makan. Kerana takutkan datang fajar. Mana masa singkatlah. Nah, apa dia? Assalamualaikum. Tapi ada sebagian ulama bantah ni. Dengan dalil bahawa hadis itu yang dibawa Pak Bimbas tak sahih. Nah. Dan sekarang Mekah dah mengamalkan dua tak? Dulu tidak kan? Dia bukan macam Mekah saja, di Mekah, di Madinah masih mengamalkan solat apa azan dua azan. Jarak azannya berapa? Satu jam. Dan sebenarnya kalau masalah bilakah dibacakan azan yang pertama? Ketiga. Imam Syafi'i kata lepas saja sulusul apa nisful lail dah boleh. Dan lepas 12:30 malam dah boleh. Itu boleh kenapa? Kerana waktu itu dah waktu akhir waktu isyak. Dekat apa? Waktu isyak ikhtiari habis. Kita waktu tu waktu baru tengah rancak. Okay. Jadi kita, saya rasa baik kalau kita datangkan fatwa-fatwa. Kita datangkan hujah-hujah. Syekh Bin Baz misalnya. Dan Syekh Faimin misalnya. Dapat datangkan tentang azan. Doa azan kedua itu daripada sudut. As-salatu khairu minan naum. InsyaAllah minggu depan kita bincangkan bab tersebut. Nombor boleh? Nombor. Ambil-ambil ada bahan. Antara ada ni. Ada. Saya ada masail. Kan? Masa saya. Abulan apa antar datang tak minggu depan? Ya, dia datang. Okey, kalau datang kita homework insya-Allah. Okey, Ustaz. Ambil datang. Dia bahas ke nanti Ustaz? Ah, dia kata. Kalau dengan beberapa dalil, kemudian dia lebih cenderung dengan satu azan. Satu azan dia kata. Ah, salah tu satu. Maknanya tak ada azan kedua. Tak ada. Baik. Jadi kita kata daripada perbuatan tersebut dia ada illah ke tidak, itu masalah illah lah. Adakah azan pertama itu illah atau tidak ada illah? Atau dua azan diadakan adakah kerana ada illah atau tidak? Tapi untuk jaga dari apa sudut, apa dia lihat daripada sudut, apakah dia lihat perbuatan dia? Dari sudut perbuatan. Okey. Kita lihat dari sudut perbuatan. Sebab itu dalam usrub kadang-kadang kita lihat diambil adalah usrub hadis sahih. Hujah. Tak sahih, tak hujah. Ha, kita ada dari sudut itu. Maka terus tak hujah, terus dah tak ada hukum. Tapi di sini permasalahannya adalah kita katakan daripada beberapa sudut yang lain juga. Kerana kadang-kadang hadis yang tak sahih pun jadi amalan. Dan amalan itu didukung oleh maksud syarak. Syawahid dia lah. Bukan syawahid saja. Maksud syarak. Maksud syarak maknanya apa? Apa yang syarak ini datang daripada sudut apa? Misalnya wanita itu sebagai contoh, wanita maksud syarak ialah menutup. Sebab maksud syarak juga. Jadi sebab itu kalau kita lihat daripada sudut itu, kenapa ulama boleh keluarkan sesuatu dasar sedangkan tak ada dalil? Kerana lihat daripada maksud syarak. Sebab itu dalam bab ini kita harus lihat juga maqasidu syarak. Maqasidu syariah. Sebab itu dalam ada pembelajaran yang dinamakan sebagai maqasidus syariah. Jadi bab tu bab agak penting sikit kita, tapi tak boleh kita sentuh dulu pasal kita belum lagi usul fiqh belum selesai, kawaid fikih belum habis. Belum sentuh pun, belum sentuh pun. Maksud maqasid syarak macam ni tak boleh dulu. Jadi sebab tu kalau kita lihat nanti, kita akan lihat bahawa hujah-hujah mereka sebagai contohlah, kita ambil contoh yang mudah awak boleh nampak. Mana ada dalil perempuan berbeza solatnya dengan lelaki? Mana ada dalil perempuan kalau nak kena kisos berbeza dengan lelaki, nak kena limpa ke, nak kena sebat? Tapi maqasid syarak ada menunjukkan bahawa wanita tu sitr, kat atas mereka sitr. Jadi walaupun tak ada dalil, maka kita kedepankan maksud tersebut. Maka wanita yang hendak di had atau sebagainya, maka pastikan bahawa tidak ada tersingkap auratnya dan sebagainya. Maka keadaan dia mungkin berbeza daripada keadaan lelaki. Jadi itu kita lihat di surah itu. Sebab itu dalam pembelajaran maqasid syarak ini tak boleh seorang kita lihat berdalil dia. Kerana dia perlu kepada apa? Kepada penghayatan syariah keseluruhannya. Dah cover seluruh bab-bab hadis. Semua dah cover. Jadi ulama-ulama ni yang dah cover seperti ini, dia faham tentang maksud syarak. Daripada surah maksud syarak inilah keluarkan hukum-hukum yang kadang-kadang kita, mana dia dalil? Jadi sebab itu kita katakan, masalah ni perlu kita lebih lanjut lagi kita bincangkan. Faham tak? Rupanya? Jadi kalau bukan saja dari sudut dalil, memang kita ada. Tak ada dalil macam mana? Datangkan hujah. Tak, tapi kita memang betul. Itu dasar kita. Tapi dalil syariah istiqra'iyah lebih kuat daripada dalil afrad ataupun dalil yang perinci. Bukan kata benda-benda-benda-benda, dia kan tawqifiyah. Betul, tawqifiyah. Tapi yang ini ada kata tawqifiyah. Kita buat apa tadi? Azan ni. Okey, buat azan ni kita masuk. Tadi kalau macam tadi, lebih kepada had. Lebih kepada. Jadi kalau kita lihat, boleh tak kita dalam bab ini kita kata bahawa dimasuk dalam bab-bab tersebut maqasid? Masuk. Dalam kita kata kalaulah misalnya ibadah tak boleh ada tauqifiyah. Kita kata betul tauqifiyah. Tapi boleh tak datang di situ kias dalam beberapa bab terperinci ataupun pecahan daripadanya? Boleh juga. Jadi kita kan tauqifiyah. Macam mana ada kias? Saya katakan sebab tu saya katakan tadi, Sebab dia perlu lagi tu pelajaran tu lebih lanjut lagi. Misal contoh, sebagai contoh, sekali contoh lagi, lebih lanjut lagi. Ialah, kalau seorang itu niatnya berbeza, boleh tak? Imamnya lain niat, makmum lain niat, niat lain. Tak boleh. Kalau ikut dasar, ikut dasar lah. Tapi rupanya kita nak, boleh juga. Kalau kita tengok maqasidnya. Dan juga kita lihat, kita tengok daripada sudut apa perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dalil yang kita ambil daripada sudut makna bukan lafaz. Sebab kita kata dalil datang dengan apa? Dengan makna dan lafaz. Bukan saja datang dengan lafaz. Kalau lafaz saja dah literal. Literally kita ambil dah jadi zahiriah. Tapi kerana kita bukan saja berpandukan kepada lafaz dalil, kita datang, kita berpandukan kepada makna dalil juga. Sebab itu datang maqasid. Maqasid itu maksud syarak. Faham tak? Jadi itu yang kita akan bincang nanti, insyaAllah. Bab itu sebut. Itulah kita katakan kecantikan ilmu. Belajar kita belajar, oh, masyaAllah kita dapat kesingkap benda-benda yang waktu ulama-ulama ni, kalau kita lihat dia fatwa walaupun nampak pada zahir, ah, dia tak kuat dah, dalil tak ada. Tapi kita siapa cakap, kalau dia betul-betul alim, kita nampak, oh bukan, kita kena check dulu kenapa dia kata demikian. Ah, di situ kita katakan. Ada yang mengatakan bahawa bacaan as-salatu khairum minan naum, dah habis eh? Okey. Gimana kita? Muka surat? Okey. Tafsir hadis. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Sakan, sedangkan dalam riwayat Nasa'i disebutkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum pada solat azan subuh yang pertama. Hadis ini memberikan batasan jelas tentang hadis untuk hadis-hadis yang lain. Ibnu Ruslan berkata, Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Ia berkata, sesungguhnya syariat mengumandangkan as-salatu khairum minan naum hanya solat saat azan subuh yang pertama, kerana tujuan untuk membangunkan orang-orang yang masih terlelap tidur. Sedangkan azan kedua bertujuan untuk memberitahukan akan datangnya waktu solat sekaligus panggilan untuk menunaikannya. Adapun lafaz hadis An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra yang diriwayatkan melalui Sufyan daripada Abu Ja'far dan Abu Sulaiman daripada Abu Mahdhurah ialah ia berkata, waktu itu saat saya azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada azan pertama salat subuh aku mengumandangkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Apa dia? Salam ini yang kata-kata tadi khilaf ulama kita bincang. Tak, dia masalah praktis lain. Dia kata masyarakat apa yang dipraktiskan, kita tak, bukan cakap pasal praktis sekarang ni. Kita cakap tentang dalil dulu. Lepas tu baru kita lihat kenapakah berlaku demikian tarjihat atau sebagainya. Ha. Jadi macam mana kita, kalau semua sekali kalau kita lihat dia tak pernah pergi Mekah pun. Lah dia kata, ah, mana ada azan dua dia kata. Dia betul engkar pun. Mana? Jadi kita tahu lagi, kita tak boleh, kita lihat dan nak belajar ni keluarkan kita daripada keadaan. Maknanya kita jangan ada dalam lingkung pengongkongan tempat, masa dan keadaan. Kita yang biasa. Kita belajar hadis, sebab dalam pembelajaran hadis ni perlu kita memahami konteks zaman itu sendiri. Sebab itu kalau tidak, kita banyak orang salah faham tentang hadis. Cakap tentang poligami je dia faham tentang lain. Cakap padahal kita lihat kalau kita cakap pasal ni lain. Cerita. Cakap tentang apa? Tentang misalnya tentang kita katakan apa lagi? Masalah yang kita banyak orang salah faham. Masalah tentang hijab aja orang dah salah faham lagi. Pasal apa kita kata dia tak faham tentang hijab, boleh dibincangkan tentang konteks hijab ni. Kita cakap tentang mana? Konteks zaman Rasulullah. Fahamkan dahulu. Lepas tu konteks tu bagaimanakah keadaan orang Arab pada waktu tersebut? Apa dia? Dengar dulu eh. Tak ada maksud saya adalah, poin saya adalah kita kata tak ada. Saya bukan masalah tak ada jangan salah tangkap. Bahawa kita cakap, saya cakap ini adalah satu masalah yang kadang-kadang kita lihat kita tak akan dapat memahami sesuatu masalah syarak kalau kita melihat daripada luar daripada syarak. Maknanya kalau kita nak masuk belajar tentang syarak, masukkan diri kita dalam syarak. Baru kita akan dapat memahami apakah yang dicakapkan oleh syarak. Kalau kita keluar dan lihat pada pandangan orang-orang orientalis, melihat kepada apa yang dikatakan tentang syarak, tentulah kita lihat, dia serong. Begitulah juga kalau kita cakap tentang apa? Tentang syarak. Dia cakap tentang orang yang kita lihat yang mengalami tentang apa perkara yang mungkin kekurangan daripadanya. Jadi dia akan lihat pada negatif, perkara negatif. Jadi macam beginilah kita katakan masalahnya harus dilihat. Dan apabila kita nak memahami tata faqih dalam agama ni, kita haruslah menyediakan diri kita untuk berlapang dada. Mana lapang dada kita lihat, kita terus jangan ada, kita kata baggages lah di bawah. Jangan bawa baggages. Kalau bawa baggages dan belajar sesuatu pelajaran, nanti kita ada apa? Ada masalah. Kenapa tak faham-faham ni? Kenapa? Awak ni faham nak faham ini, macam mana nak faham? Awak lagi-lagi meletakkan batu di depan awak untuk memahaminya. Buang batu tersebut, faham, baru awak faham. Pala batu lain bercerita. Itu lain perkara. Sekarang masalah dia. Ya, akhi. Ana wajah kat tentang syariah. Dia surat ni. Dia kalau faham konteksnya, atau oleh inilah. Tadi kita kata tadi, saranan saya adalah dalam bab ini macam tentang bab solat ini. Saya tadi awak tadi tentang mana kat Mekah ada azan pertama baca as-salatu khairum minnum. Jadi kita kata awak dah letak aplikasikan ni kepada tempat. Jangan dulu. Kita belajar dulu. Lepas tu baru kita lihat nilaikan lepas tu. Baru kita boleh. 6. Waktu itu saya azan untuk Rasulullah SAW pada azan pertama salat subuh, aku memandangkan hayat as-salatu khairu minan-naum, as-salatu khairu minan-naum. Ibn Khuzaimah berkata sanad hadis ini sahih. Demikianlah akhir dari bertakhrij Az-Zamakhsyari li ahadith Ar-Rafi'i. Begitu pula yang terdapat dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra daripada Abu Mahdhurah bahawasanya ia mengundangkan as-salatu khairu minan-naum pada azan pertama salat subuh atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut saya berdasarkan keterangan di atas dapat difahami bahawa lafaz itu bukan sebahagian daripada azan yang berfungsi sebagai seruan untuk menunaikan salat atau sebagai pemberitahuan akan datangnya waktu salat. Akan tetapi ia hanyalah lafaz yang fungsi untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur. Sehingga ia hanya seperti bacaan-bacaan tasbih yang biasa dilantunkan orang-orang sekarang ini sebagai pengganti daripada azan pertama tersebut. Ini kata mu'alif. Tapi kalau kita kata mu'alif ni bukanlah kita katakan dia sebagai mu'tamad juga. Kita akan bincang lagi. Sebab tu kalau kita nak faham, ini satu lagi saya katakan tentang dasar kita nak memahami sesuatu pendapat. Kalau kita dah jelaskan, kita dah hilangkan semua masalah halangan ini, kita kalau bincang satu masalah pendapat seseorang, kita akan dalam kita berhujah tu seolah-olah kita yang mengatakannya. Seolah inilah pendapat kita. Nampak dia punya kekuatan pendapat tersebut. Lalu kalau kita pergi pada pendapat lain pula, kita anggaplah itu pendapat kita. Sehingga kita faham tentang hujahnya, barulah kita dapat melihat kekuatannya juga. Jadi dengan itu baru pembelajaran kita ni pembelajaran yang berobjektif. Untuk kita menilai manakah di antara dalil-dalil ini yang ada kekurangan ni. Tetapi kalau kita daripada awal baca, dah taking side dulu. Ini masalah belajar fiqh muqaranah. Fiqh muqaranah ni fiqh yang untuk kita menilai mana lebih sahih, lebih tarjih sebagainya. Masalahnya adalah kita perlu bersabar dulu. Jangan kita tergesa-gesa. Kerana kalau kita cari kita punya pandangan, kita cenderung pandangan tersebut, nanti kita akan lihat kita susah untuk melihat yang itu ada kekuatan. Walaupun dia ada kekuatan. Jadi sebab itu kita katakan dalam kita pembelajaran, terutama dalam kita belajar hadis al-ahkam ataupun fikir-fikir muqaranah yang besar lagi, maknanya kita terus buka buku fikir lagi, kita tentang misalnya buku Mughni misalnya, ini buku fikir. Dari yang baca ni, mana yang kuat ni lepas tu? Awak tak tahu mana yang kuat lepas tu. Pasal apa? Awak dah heran. Awak dah pening lah. Pasal apa pening? Pasal apa? Ini dalil ni macam kuat. Ya, ini dalil pun kuat juga. Dalil ni pun kuat juga. Macam mana ni lepas tu? Jadi inilah kita katakan kalau dah belajar sampai pening, barulah kita kata awak belajar. Kerana kalau lah kita tak belajar sampai pening, mana kita faham bahawa setiap hujah mereka ni, kita nampak hujah mereka kuat. Wah, kuat hujah Malikiyah. Wah, kuat juga hujah Hanafiyah. Kuat juga hujah Hanabilah. Jadi kita nampak semua kuat. Di sinilah datang ilmu tarjih. Nanti baru bab tarjih kita belajar. Tapi itu bab lanjutan daripada bab usul fiqh. Bukan bab mukadimah, tapi bab lanjutan. Lepas tu baru kita akan lihat bahawa masya Allah, kita lihat ulama ni bukan sarang-sarang. Walaupun dia ulama mazhab fikir sekalipun, masya Allah mereka haris, mana betul-betul inginkan akan dapatkan kebenaran. Hanya sekadang-kala ijtihad mereka bertepatan atau tidak. Itu yang kita bagi sentuh buku Syekh Uthaymin kan, kita lihat dalam mauqif kita terhadap pandangan-pandangan ulama. Nah. Okey. Jika anda memahami hal itu, maka apa yang sering diperdebatkan oleh para ulama, apakah bacaan as-salatu khairum min an-naum bahagian daripada azan atau bukan, apakah ia termasuk bid'ah atau tidak, menjadi tidak terlalu penting lagi. Jadi kemudian makna dari lafaz tersebut ialah bahawa bangun untuk menunaikan solat lebih baik daripada tidur atau istirahat yang ditunda ke belakangan lebih baik daripada tidur saat ini, dan kami telah menulis masalah kecil dan masalah ini. Jadi di sini kita lihat bahawa beliau telah mendatangkan satu masalah yang mengatakan bahawa azan yang kita mengandalkan as-salatu khairu minan naum, lafaznya bukanlah tauqifi. Makna kalau lafaz tu bukan tauqifi, makna bukan datang daripada sebahagian daripada azan itu sendiri. Sebab itu mereka kata, mereka berikhtilaf. Apa nak baca kalau dah baca as-salatu khairu minan naum? Baca apa lepas tu? Minggu lepas kita dah cakap. Ada yang mengatakan ikut. Nah. Syekh Kabir. Sadaqta wa barakta. Salah satu pendapat, sadaqta wa barakta. Satu lagi? Wa ana wa ana. La ilaha. Tak. Yang ini lepas as-salatu khairum minan naum. Baca apa? Ulang balik. Ada dalil mengatakan as-salatu khairu minan naum. Dah dua pendapat. Lagi satu pendapat? Sadaqta wa barakta. Dah kata dua. Itu dah dua pendapat. Lagi satu pendapat? Lagi satu. Kita datang minggu lepas. La hawla wa la quwata illa billah. Ini pendapat siapa? Pendapat Syekh Nasir As-Sa'di. Syekh Sa'di mengatakan demikian. Kenapa dia kata lafaznya sama seperti lafaz hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Dia kata demikian. Ala kulli hal, kita kata masalah tu masalah khilaf. Tak perlu nak gaduh. Ada orang gaduh juga tentang apa nak baca tentang as-salatu khairu minan naum. Tak, sadaqta wa barakta, tak ada dalil sebagainya. Bacalah sebagaimana kamu baca as-salatu khairu minan naum juga. Kita kata tak boleh juga. Kenapa? Ada pendapat lain mengatakan juga la haula wala quwwata illa billah. Jadi masalah ni adalah masalah yang kita katakan perlu kita kita kata berlapang dada. Masalahnya masalah mereka punya dalil. Tapi dalil ni semua bukan dalil yang putus. Bukan putus. Dalil putus, kalau dalil putus memang kata bolehlah, kita kata kekuatan ada kan. Dalil ni khusus. Tapi tak khusus kita kata. Dalil ni mereka ambil dalil umum. Misalnya sampai kepada as-salatu khairu minan naum, bacalah la haula wala quwwata illa billah. Jadi lafaz yang sama seperti as-salatu khairu minan naum, iaitu pengkhabaran. Seperti as-salatu khairu minan naum, pengkhabaran. Dan juga memberitahu bahawa kebaikan dalamnya adalah solat. Maka sama seperti kita kata ajak kepada solat. Mereka kata demikian. Jadi dengan itu, ambillah hukum yang sama bacaan ini. Ada pula mengatakan bahawa dibaca seperti mana yang kamu disuruh baca, melainkan dalam as-salat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Bacakan la haula wala quwwata illa billah. Jadi dengan itu kita katakan masalah ni masalah khilaf yang kita katakan ada kewajaran. Cuma masalah ini kita katakan tidak bolehlah jadi sebab untuk kita bertekak bergaduh kan. Kerana kekuatan tak, semua kekuatan putus tak ada. Kalau ada kekuatan putus kita ada, maknanya dalilnya sarih, ada punya istinbatnya jelas dan apa dan zahir, maka itu kita kata okey. Tapi kalau lah istinbatnya masih samar, masih ada poin sini, ada poin juga sini, kita kata di sinilah kita kata perlu kita berhati-hati, jangan sampai kita menekankan pendapat. Wallahu ta'ala. Baik, kita pergi pada hadis Abu Mahdhurah. Sebelum nah. Apa dia? Sebelum untuk dibalik kan ada. Ada kan saya dalam lapan bulan saya sampai dekat kalimah syahadat nanti wahana wahana. Ayat saya. Tak pernah dengar. Apa dia kata? Wahana. Wahana wahana. Wahana wahana. Apa hasil bahas mana ni? Dan sekarang dan sekarang. Dan bukan. Dan aku juga dan aku juga. As-salatu khairu minnum. Wa sampai dekat syahadat. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa ana wa ana. Kenapa wa ana wa ana? Maknanya apa? Sedang saya. Dan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang lain semua melainkan Allah. Wa ana wa ana ni macam ada bahaya sikit kalimah tu. Tadi ada dalil. Kalau ada tempat dalil, datang dalil boleh. Sebab saya tak pernah dengar. Kalau ada tempat dapat datangkan ilmu baru insya-Allah. Kemudian kita katakan tadi hadis yang Abu Mahdhurah pula. Maaf ya, kita apa yang kita boleh keluar daripada faedah daripada hadis yang telah kita bacakan keseluruhannya adalah kita katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hendak mengambil atau mencari jalan di mana boleh mengumpulkan orang ramai, Nabi SAW membenarkan kita untuk membenarkan antara sahabat untuk dia mendatangkan saranan-saranan. Dan ini menunjukkan Nabi bermusyawarah dengan sahabat tentang wasilah apa yang kita akan ambil untuk kita ajak orang. Maka keluar kita buatlah faedah wasilah. Apa masalah wasilah ni? Kalaulah azan ini wasilah untuk kita panggil orang, adakah dia dikira ibadah? Atau adakah setiap wasilah itu ibadah? Ini persoalan. Ini wasilah yang syar'i. Tak, bukan wasilah tawasul. Jangan faham wasilah tawasul. Wasilah ialah perantaraan. Atau alat ataupun apparatus atau semua ni masih wasilah. Semua yang jadi perantaran untuk kita panggil orang ramai itu wasilah. Jadi kalaulah azan ini sebagai wasilah, dan Nabi SAW berbincang dengan sahabat tentang wasilah, maknanya kalau benda boleh dibincangkan, benda yang penting kan sahabat. Okey, penting. Dan adakah dia ibadah? Ibadah sahaja. Ibadah kita boleh bincang untuk apa solat yang apa, bagaimana lakukan solat. Nabi pernah bincang tentang solat? Tentang puasa? Jadi itu puan ni senang kata. Okey? Okey, satu. Kedua, kita katakan tadi bahawa kita kata ayat. Ayat. Check. Nah. Boleh? Jadi kalau wasilah itu sendiri, adakah kita, ini kita akan pergi pada masalah-masalah lain, masalah yang dikatakan oleh jemaah-jemaah mungkin kita ada, ini dah semua dah dia kata, ni wasilah, kita gunakan wasilah sebagai contoh. Kita hendak berdakwah, kita keluar 3 hari 40 hari. Ya, kejap. Jadi kita katakan bahawa kita nak guna, ini adalah wasilah untuk kita berdakwah, masa yang kita habiskan. Jadi kita boleh gunakan istilah wasilah ni. Dan sebab tu saya katakan wasilah ni, permasalahan wasilah ni, dia masalah banyak masalah ni. Bukan macam-macam aja, permasalahan. Di mana kalau kita lihat, kalau kita tidak memahaminya dengan baik, kadang-kadang kita akan melihat sesuatu perkara sebagai wasilah, sedangkan perkara itu tak boleh jadikan wasilah. Ada perkara yang kita lihat tak boleh jadi wasilah, tak boleh dapatkan wasilah, tapi dia sebenarnya boleh diambil sebagai wasilah. Jangan contoh dulu, nanti kau contoh dulu mah. Saya kasihkan dasar dulu. Contoh dulu dah masuk nanti dia awak dah ambil. Saya tadi baru cakap dalam 3 hari 40 hari dah awak dah. Ini tak boleh dah. Jangan dulu. Sebab saya kata saya datangkan dulu dasar dulu. Dasar dulu. Jadi kalau kita lihat pada sudut tadi, menunjukkan bahawa wasilah ini ada peranan. Tetapi adakah dia boleh dibuka ruangnya ataupun ruang lingkupnya dengan besar, atau kita haruslah kadarkan? Kadarkan. Atau kita kata terus tak boleh. Wasilah ini semua ibadah. Ha. Jadi kita lihat, kita dah ada dasar bahawa kita kata mesti kadarkan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sendiri, lihat, kita lihat dalam masalah ini, dikadarkan. Dia kalau kalaulah memang tak boleh, tak buka pun, musyarat. Kan? Tapi Nabi musyarat. Membincangkan dengan sahabat, apakah wasilah yang untuk kita gunakan untuk memanggil orang ramai. Okey. Satu. Tak mungkin tak masuk, tak pun masuk pun. Kita hanya perlu tahukan dasar-dasar. Mungkin kalau datang poin tersebut, bab tersebut kita bincangkan. Jadi wasilah buku, wasilah pun kita lihat wasail tu. Dia ada tebal bukunya yang pembincangan. Kita lihat satu rijal risalah doktorah dan berapa keluarkan pembincangan itu. Jadi kita katakan masalah ni masalah. Dan juga ada pendapat-pendapat ulama yang lain yang berkena dengan ni. Di mana kita kadang-kadang kita akan dapat memahami kenapa mereka demikian, dan kadang-kadang kita akan tarjihkan kenapakah tak boleh demikian. Kalau begitu pula kita kata, boleh tak kita solat dengan menggunakan mikrofon? Dia wasilah juga. Boleh tak? Boleh. Boleh. Jadi kita solat boleh gunakan mikrofon. Kan ibadah solat. Wasilahnya tak ibadah ke? Ha, ni kita akan bincangkan insyaAllah pada bab ni. Jadi itu poin yang saya katakan. Ha, kita akan bincang. Dia batu-batulah masalah ni menunjukkan kepada kita bahawa banyak perbahasan sebenarnya kita harus bincang. Ha, dan kalau kita tak faham masalah ini saja tak faham, kita akan terus membida'ahkan orang yang tak, benda yang tak bida'ah, dan kita tak membida'ahkan benda yang bida'ah. Ha. Dan sebenarnya kita lihat ada benda yang kita harus lapang dada, kita tak lapang dada. Ini poin dia. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Kalau banyak nanti kita akan, kita pun akan pening ni. Pasal apa, kita harus ada basic-basic dulu. Basic ni penting. Sebab tu kita katakan sikit-sikit basic. Baik. Kita buka soalan 5-7 minit. Atau kita nak seruskan lagi. Ya. Kali kita dah bincang dengan soalan dulu. Jadi saya ada satu mana yang lebih rajin dan tajil dan sesuatu yang lebih tenang macam imam itu kan berikan kepada ikutan bila dia baca kunut dan saya. Ha, ini pun satu masalah. Okey. Tak ada, dia tak masalah. Dia bukan masalah. Dia masalah ni adakah? Saya kami jawab. Tuh, insya-Allah. Jangan biasakan. Tapi awak kena jawab sebagai usaha untuk memahami, bukan untuk beri fatwa. Kalau niat untuk beri fatwa bahaya. Okay. Kalau mengikut pendapat Dembas Tusamin, imam diseruti. Kalau kita ikut Albani, Albani menyatakan sama juga seperti apa yang dipaktakan oleh Dembas. Kena ikut juga imam. Kalau ikut Syekh Ali Hassan, anak murid Albani menyatakan itu boleh bina, tetap ikut. Dalil daripada anak murid Ali Hassan menyatakan dibawakan dalil yang Nabi pakai sandal. Nabi pakai sandal, kemudian bila Nabi ada semayang, Nabi buka. Nabi dengan semayang, kemudian Nabi buka sandal lagi. Tapi sandal lagi, contoh. Nabi dengan semayang, jadi diberitahu oleh malaikat yang bawa sandal Nabi dan Nabi, Nabi buka. Dan sabar-sabar nama Nabi buka, Nabi membuka. Sabar sangat, Nabi tegur sangat. Kenapa ikut Nabi? Jadi ini sebagai dalil yang dijadikan tak boleh ikut kalau imam tu buat benda yang. Okey, kita ada satu bab namanya sabrul taksim. Maksudnya kita test hujah awak. Hujah tu harus dites dulu. Betul tak hujahnya atau hujah beliau bahawa kiasnya dengan menggunakan kasut itu sebagai hujah seperti kunut. Poin dia. Pertama kita kata kalau misalnya, kalau kita katakan perbuatan Nabi yang tidak berkaitan dengan perkara solat. Maka kita katakan adakah dimasuk dalam tuntutan innama ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Okey. Bermakna kalaulah imam garuk kepalanya, gatal, imam makmum garuk juga? Tidak. Tak. Tidak. Sabar. Tapi nanti akhir kita akan putuskan insyaallah. Cuma poinnya patut yang biasa memegang itu berpegang dia tak berikut. Okey. Sebenarnya sengaja datang yang itu untuk test hujah beliau. Okey, kita kata bahawa kalau yang itu tak termasuk dalam dalil-dalil tersebut. Okey, dia setuju bahawa tak masuk. Sebagaimana perbuatan mengeluarkan kasutnya itu bukan sebahagian daripada perkara solat. Okey. Masalahnya adalah imam yang meyakini dia adalah salah satu daripada perkara solat lalu melakukan sesuatu perbuatan dalam solat. Sebagai contoh, jilsah istirahah. Jilsah duduk istirahat dalam jilsah istirahat namanya. Apabila kita bangun daripada rakaat pertama, sebagian pendapat mengatakan kita duduk seketika baru kita bangun. Pendapat itu bukan pendapat jumhur Syafi'iyah, yang pendapat Syafi'iyah. Dan Syekh Al-Albani melihat dia sunnah. Dia sunnah. Dia ada tidak melihat dia sunnah. Ada melihat tak melihat dia sunnah. Point? Okey. Nabi dah gemuk. Okey, tak salah. Itu point nak point tu je nak dapat datang kan. Jadi kalaulah imam duduk di situ, saya tak lihat dia sunnah, adakah saya ikut dia? Dia bukan perkara solat dalam solat bagi saya. Tapi bagi imam, dia adalah sebahagian daripada solat. Kita buat? Buat tak? Tak boleh-boleh imam ke tak? Okey. Jadi kita buat tak? Buat. Okey. Jadi kita kata perbuatan itu adalah sebahagian daripada solat di sisi imam. Tetapi bukan di sisi dia. Kita ikut tak? Kita ikut. Kalaulah seseorang imam tu melihat bahawa kunut itu sebahagian daripada solatnya, lalu dia buat, adakah kita ikut juga dasar ini? Ulama berbeza pendapat. Tak, saya ikut dasar. Kita pergi ikut dasar dulu. Basic dulu kita pergi. Kita ikut basic dulu. Kita ikut flow. Ikut basic. Tak payah fitnah, tak payah. Ini luar daripada itu. Kita ikut basic dulu. Ikut. Jadi poinnya kita katakan bahawa kias dia tak kena dengan kias ini. Ali Hassan dalam hujah dia mengatakan sandal itu sama seperti kunut. Kita kata tidak. Kerana semua akur bahawa sandal, pembukaan sandal itu bukan sebahagian daripada solat. Sahabat melihat mungkin daripada surat bahawa dia dah tak boleh lagi. Haram misalnya pakai kasut. Itu mungkin pendapat sahabat. Apabila Nabi SAW bukanya, mana dah tak boleh lagi misalnya. Dia ikut. Syadid syiddatul hukm dan itiba' li Rasulillah SAW. Dan banyak hujah lagi boleh dia datangkan. Bukan hanya kerana ikut itu, hanya ikut yang kita katakan tadi. Jadi kita katakan poinnya bahawa untuk perkara yang luar daripada salat, dia garuk ke, dia bertukan kain dia ke, tak semua ini. Makmum semua kena ikut. Betul? Okey. Tetapi kalaulah perbuatan itu perbuatan daripada salat yang dianggap oleh imam, adakah kita ikut? Kita ikut sebahagian yang tidak proses tadi. Okey. Okey, itu satu. Jadi kita kata dasar Ali Hasan tidak tepat, tak kuat langsung. Bagi pendapat saya. Pendapat saya. Jadi pun kita kata pendapat masyayikh melihat bahawa diikuti. Kerana dasar dalil sebut innama ju'ilal imamu liyuktamma bi. Tapi dengan tanpa keyakinan bahawa dia adalah sebahagian daripada solat sebagaimana kita yakini. Bukan kita suruh ubah fikiran kita. Oh, ni sunat kita angkat. Tak. Sebenarnya mereka pun berdalam juga. Perbuatan imam yang salah dia tanggung. Jadi kita untuk tidak menimbulkan fitnah lagi dekat. Okey, itu masalah lain. Tapi kalau kita lihat dari surat tadi, timbul fitnah tak timbul fitnah, memang kita kata dia ada hukum lain. Ada hukum lain. Misalnya sebagai contoh, kita lihat kita lepas daripada rukuk, kita bangun, kita letak tangan. Tapi maksudnya orang semua sebelah kita tak buat. Kita tahu dia memang belum lagi belajar. Buatlah bawah, jangan buat cerita, buat hal. Jadi kita tak salah. Begitu juga kita buat apa perbuatan-perbuatan yang kita lihat tidak ada di situ, misalnya perbuatan tambahan. Misalnya imam menggerakkan jarinya, kita tak menggerakkan. Itu masalah. Jadi perkara yang disuruh kita ikut ialah yang zahir, yang jelas, perbuatan yang jelas. Bukan perbuatan misalnya apa dibaca, apa digerakkan, dan pergerakan tangan dia yang susah nak dilihat sebagainya, tidak dilihat sebagainya. Okey, itu dia point. Wallahu ta'ala. Itu daripada surat tersebut. Dan memang kita kata, kalaulah datangnya fitnah, kita kata memang perlu. Jadi kita katakan ikut. Okay. Jadi kita kata ikut apa yang dibuat oleh imam. Aminkan juga. Kerana kalau kita tak aminkan, apa kita ikut? Doa ke tak doa, tak kira doa. Jadi poin yang kita katakan di sini, adakah kita dalam kita melakukan solat kita, di mana-mana solat, tak boleh kita lakukan solat, tak boleh kita lakukan kunut? Boleh kita lakukan kunut. Jadi boleh tak kita doa semasa lepas rukuk? Kita kata boleh. Dalil banyak menunjukkan lepas rukuk banyak doa. Satu kalau ni saya simpan. Adakah perlu angkat tangan? Tak semestinya angkat tangan juga. Pasal angkat tangan tu adakah ikut kunut ni mesti angkat tangan? Tidak, tak semestinya. Imam angkat tangan, kita angkat tangan. Tapi kalau kita dah penat, boleh letak kan? Boleh letak. Dan juga kita menunjukkan di sini bahawa kita doa. Doa tu penting. Pasal dia kalau kata Allah, Allah mahdina fiman hadait. Allah mahdina fiman hadait. Kita interaksi tak? Kalau kita interaksi, mana kita ikut? Kalau tak interaksi, kita tak ikut. Tentang dasar-dasar angkat tangan, doa angkat tangan, tak angkat tangan, itu masalah khilaf lain. Saya kata imam baca doa tu lah, Allah mahdina fiman hadait. Kita baca sendiri pun tak, kita baca doa kita sendiri. Untuk tak nak tambah, so obvious lah kan kira kan. Kita boleh baca doa, tapi kalau kita, pasal ni kita dasar lain, dasar lagi satu ialah, boleh, perlu tak kita aminkan doa, doa imam? Atau doa sesiapa yang berdoa? Kita kata perlu, ada dalil menunjukkan, perlu aminkan. Jadi kita aminkan, kalau nak tambah lepas tu tak kisah lah. Tak ada masalah. Jadi bulan esok saya kena dengar lah. Agak lebih susah. Tak ada, tak beda asal. Cara amin dia, tiap-tiap ayat atau habis je amin lagi. Amin tu di mana setiap doa? Mana setiap ayat? Saya doa. Amin. Nah. Dan sebab tu kita katakan masalah ini masalah yang saya lihat bahawa kadang-kadang memang haris kita haris untuk mengikut sunnah. Alhamdulillah. Dan kita kalau orang yang melakukan ini tidak melakukannya pun dengan ikut sunnah, kita tahu kat sebab apa dia tak buat demikian. Cuma kita katakan apa yang lebih tepat dalam masalah ini, sekiranya kita lihat daripada dalil-dalil perintah Allah dan Rasulnya, apa yang kita perlu lakukan di sini? Adakah kita bermukhalafah ataupun kita bermutaba'ah? Dasar umum kita tahu mutaba'ah. Kenapa di sini kita kena mukhalafah? Adakah kerana dia bid'ah? Memang sebahagian ulama katakan bahawa kunut itu bid'ah. Tetapi kita katakan apabila kita katakan bahawa dia bid'ah, adakah kita katakan dia sebagai dalil yang kukuh untuk kita katakan dia sebagai bid'ah yang kita boleh membid'ahkan orang yang melakukannya? Tetap. Imam besar mengatakan ini. Imam Syafi'i yang bukan sahaja dia, bukan sahaja dia seorang yang mengasaskan atau mengembalikan orang kepada sunnah juga. Tetapi dia juga adalah seorang yang begitu mantap dari sudut ilmu apa Al-Quran dan sunnah ni. Cuma masalahnya adalah tafsiran daripada hadis yang mengatakan Nabi sekarang yaqnutu fi fajr. Dan juga dalil yang lain yang menerangkan Nabi sasam qunut ni. Macam-macam hibbu. Aku suka Masyaikh. Kalau kita lihat macam sebagai contoh lah, sebagai contoh Imam Haramin datang ke Madinah, ke KL, Sheikh Sudais. Apa dia buat? Dia kunut tak? Tak kunut. Siapa ikuti dia? Yang saya tahu dia misalnya sebagai contoh di antara yang dilakukan, dia jahar dengan basmalah. Jahar masmalah kita kata tak ada masalah. Hatta kita pun sesekali boleh jahar. Kerana Nabi pernah jahar ni. Nah, jadi tak ada masalah. Jadi masalah ni adalah masalah yang kita katakan dia tak susah sangat sampai kita kata boleh kawan kita buatnya je. Kita kata ini bukan salafi betul. Dia bukan sunnah betul. Dia kata tak boleh. Dia lebih tinggi daripada aksar sahabat. Hadis. Dalam ambil istilah hukum. Hadis lebih tinggi daripada asal sahabat. Memang. Tentang pasal ada asal sahabat menanggung. Ada satu sahabat yang anak dia bertanya, ya abati. Ya abati. Seorang anak. Atas solat tu, lepas usman. Kamsu sanawat 5 tahun. Bapak Umar Usman dan Ali. Adakah mereka berkunut ya bunaya hada bidah. Time. Tak masalah. Kita kata tak masalah masalah tu. Kita kata memang kita kata setiap alim ada hak untuk mengatakan satu perkara bidah. Syekh Al-Albani melihat sedekah lepas rukuk bidah. Tapi siapa yang melihat dia sunnah, lakukannya atas kesunnahannya, maka kita kata tak perlu gaduhlah. Jadi kalau kita betul-betul melihat dia bidah, pastikan kita dah full proof dengan kita punya dalil. Full proof mana apa? Kalau kita datangkan seperti tadi apa? Kita test kita punya dalil tu. Salim ke? Tak ada muakhir atau muakhirah. Muakhirah mana tak ada boleh diambil kira dah dia apa dia dikira boleh apa? Boleh kita pincang dalam datangan hujah. Ha. Jadi dengan itu kalau kita lihat dalam masalah yang kita nak menentukan sesuatu sebagai bid'ah, perlu kita lihat kekuatan putus. Maknanya tak ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Atau menyarankan sebaliknya. Kerana orang yang mengamalkan sesuatu dalil yang kita lihat ada kekuatannya, tetapi daripada sudut misalnya istidlal ataupun istimbaknya kurang, kita tak bolehlah terus kita menyesatkan dia. Kerana dia punya manhaj dengan kita sama. Manhaj dalil. Manhaj kita manhaj dalil. Jadi manhaj dalil inilah manhaj ilmi. Manhaj sunnah sebenarnya. Kalau kita lihat betul-betul ni sebenarnya. Kalau kita lihat betul-betul, dia manhaj sama sebenarnya. Cuma bezanya dari sudut kekuatan istimbak. Siapa lebih kuat istimbak ni? Adakah kita nak bersombong begitulah lebih kuat istimbak kita daripada yang lain? Kita kata, ini dah tazkiyah. Fala tazakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menyucikan diri kamu sesungguhnya lebih mengetahui siapakah lebih bertakwa. Sedangkan Allah Nabi SAW mengatakan idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajr wal idza asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim berijtihad, kalau dia salah dia dapat satu pahala. Kalau dia betul dapat dua pahala. Kita lihat mereka berpahala. Kita kutuk, kita dah berpahala, lepas tu kita dapat pahala, kita beri pahala kita pada dia. Jadi sebab tu kita katakan bahawa dalam masalah ini kalau kita memang bukan ahli apa dalam bidang ini, maksudnya ambar azul maknanya ulama, kita kena berhati-hati. Memang ulama berhak untuk mengatakan atau memerijtihad sesuatu tu bid'ah atau tidak. Tapi kita sebagai pelajar tak boleh tergesa-gesa. Kerana kita masih belajar. Kalau kita dah sampai tahap ijtihad memutuskan, maknanya kita dah sampailah. Tapi sebenarnya kita belum sampai. Sebab tu kita kata kita dalam masalah ini kita masih melihat sesuatu bab itu, kita masih mengkaji. Sehingga apabila kita bercenderung kepada sesuatu pendapat ulama pun kita masih mengkaji. Keputusannya? Kuna. Sebab tu ustaz tak berhenti ya. Pendapat saya. Awak kalau tanya pendapat saya, pendapat Ustaz Murad sebagainya ataupun pendapat masyarakat, ada tengok semua akan kita. Sebab kita pernah nasihat beberapa pelajar. Kenapa dia ke Bandar Rizu kat Darussalam, aku tak ikut. Atau bisa kerja imam pun. Oh. Ya. Kalau tak imam tak payah. Kalau imam tak ada masalah. Awak tak buat, orang tak buat. Kurang kena ikut atas. Ah. Tapi bukanlah pendapat ini untuk awak buat. Eh, bagi tu saya buat. Bukan. Tak ada siapa takbir yang raya-raya yang diangkat. Okey, masalah takbir. Solat jenazah, solat hari raya. Adakah kita angkat tangan ke tidak? Masalah khilaf kecil lah, kata-kata. Tak perlu besarkan. Kenapa kita kata kecil? Kerana dia di situ kekuatan ada juga dalam dua-dua pendapat. Cuma kita nak tarjih ke tidak? Kalau nak tarjih, kita datang dengan dalil dulu. Baru kita kaji, kita bincang, baru kita tarjih. Kalau ambil kata putus, kita tak ada kemanisan. Kita tak belajar. Tak ada kemanisan. Kemanisan belajar tu tak ada. Sebab tu kita katakan, kita kalau main ikut saja nak keputusan, kita pun mukhalid juga. Sebab tu kita nak lari daripada taklid, apa taklid kepada mazhab-mazhab. Tak nak jadi Syafi'i, tak nak jadi apa. Tapi awak sekarang taklid siapa? Kita katakan lihat. Kerana kalau saya tanya awak dalil-dalil tersebut, awak dapat datangkan tak? Tak dapat. Jadi kerana itu kita kata awak masih lagi mukhalid. awak cuma tukar bendera saja. Maksudnya gitu. Pasal apa? Bendera bebek mazhab Syafi'i tukar mazhab lain. Itu je. Sebenarnya kalau kita lihat pada bab kita, kita kena nak mau melihat sesuatu mazhab dengan pandangan ilmi. Jadi mana sahaja mazhab-mazhab yang lebih tepat kepada kebenaran, itulah mazhab kita. Bukan kita nak lari bermazhab, tak. Kenapa? Sekerana ulama-ulama mazhab ini ulama kita, ulama Islam. Dan ulama-ulama Islam inilah kita lihat yang harus kita mengambil faedah daripada mereka. Sebab tu tak kita tak anjurkan orang semua benci ulama-ulama mazhab. Tak ada pun. Kalau siapa ajarkannya, jauhkan diri daripada ni. Pasal apa kita ada demikian? Kerana awak dah ajar ta'asub. Kita tak suruh ta'asub. Saya kalau ajar perkara yang salah pun, tak perlu ikut. Itu kita kata dasarnya. Jadi dengan itu, kita kata bahawa itu dasar kita. Jadi kita mahu lebih berobjektif. Maknanya, apabila kita lihat satu pandangan itu betul, apa hujah kita di depan Allah? Bukan depan manusia, depan kawan kita, depan geng kita, bukan. Depan Allah SWT. Jadi kalau kita belum ada kemampuan, kita ikut. Ikut kepada siapa yang kita lihat lebih tepat, yang lebih kuat dan berpegang pada sunnah. Nah, itu kita yang dasar. Fa'in sahih al hadis bahawa Allah sahih. Fa'in? Fa'in sahih al hadis. Kita ulama-ulama semua kata, kalaulah sahih hadis ni, di mana aku? Jadi kita kata memang kita semua berpaling, mereka semua manhaj mereka, manhaj dalil. Cuma kita kata dalam permasalahan-permasalahan ada silap. Mazhab ini ada beberapa silap. Mazhab ini ada kekuatan. Mazhab ini ada dalam permasalahan. Satu masalah ni, kadang kita lihat, kita dapati bahawa ada kekuatan di sini mazhab ni, ada kelemahan di sini mazhab ni, dan sebagainya. Kalau yang berarti mana kita pernah tahu. Wallahu ta'ala. Saya rasa dah. Ada tiga soalan ni. Okay. Islain jemaah. Ayuh, boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bolehkah seseorang yang sudah bersuami beriktikaf dan berpergian di masjid? Tentang wanita beriktikaf di masjid, kita kata telah dibincangkan. Memang kita katakan kita tidak melarang. Nabi mengatakan tamna'u imna Allah masjid Allah. Jangan kamu melarang wanita, apa hamba-hamba wanita Allah daripada pergi ke masjid Allah. Jadi kita kata tak dilarang. Hatta kalau isteri nak keluar ke masjid, tempat lain kita boleh larang. Masjid jangan larang. Kalau kita dan juga dengan syarat mereka keluar dengan adab yang sempurna. Maksudnya hijab yang sempurna, tidak memakai pakaian yang berwangian agar tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Dan sekiranya mereka ini beriktikaf, boleh tak kita kata mereka beriktikaf? Bolehlah kalau ada tempat itu menyediakan. Ada tempat menyediakan untuk wanita beriktikaf. Tapi kalau ada tempat masjid misalnya yang tak menyediakan untuk wanita beriktikaf, keberadaan dia di masjid itu mungkin mendatangkan fitnah. Jadi kita katakan bahawa kalau masjid memang ada bahagian wanita, mereka siapkan tempat untuk beriktikaf, kita kata boleh, tak ada masalah. Tetapi kalaulah tidak, maka kita katakan elakkan. Dahulu mereka buat khemah. Tapi kita kata nak buat khemah untuk orang lelaki pun tak boleh. Bukan je bahagian kita ambil tempat je tak boleh kat masjid. Jadi sebab itu kita kata elakkan daripada kita mendatangkan. Kalau wanita memang mereka datangkan khemah isteri Nabi. Tapi Nabi lalu mengingkari. Kenapa lepas tu datang lagi orang dan lihat Nabi, apa isteri ni buat, nak buat lagi satu. Lalu Nabi SAW menyuruh diasingkan. Jadi kalau kita lihat daripada sudut ini, masalah lagi satu, masalah yang akan dibincangkan, mungkin sebelum Ramadan kita akan bincangkan lah, tentang masalah tentang apa mukadimah, tentang atau apa targhib untuk kita bulan Ramadan. Kemudian lepas tu kita terang tentang masalah-masalah yang terdapat bulan Ramadan, soal qiyamnya dan juga berkaitan dengan apa, dengan etikafnya. Dan masalah tadi, di soalan tadi tu, dia bergantung juga dengan masalah lain, adakah boleh kita beretikaf pada selain bertiga masjid. Itu masalah lain. Tapi macam mana pun kita kata boleh. Dasarnya adalah boleh. Wallahu ta'ala alam. Buat masa ni. Al-Bani berarti kan Al-Bani. Ha, okey. Tahu siapa? Syekh Kabir. Dia setuju dengan Bimbang. Jadi Syekh Kabir boleh? Boleh. Silakan, Nur. Benarkah jawapan untuk as-salatu khairu minan naum itu sedekah wa barakah? Berkenaan dengan sedekah wa barakah, di situ ada saya terdapat satu asar yang mengatakan kita bacakan sedekah wa barakah. Tapi kita katakan bahawa dia tidaklah dijadikan sebagai apa, sebagai hujah juga kerana dia bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengukuhkannya. Berkaitan dengan pendapat sebagian ulama pula melihat bahawa kita bacakan sebagaimana yang kita bacakan, sebagaimana Nabi sallallahu memerintahkan, kalau kamu dengar muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, katakanlah seperti mana yang dikatakan. Sehinggalah diajar Nabi, diajar bahawa kita bacakannya sampailah apabila muadzin katakan hayya 'alas salah, barulah kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Maka dengan itu ulama mengatakan oleh kerana lafaz as-salatu khairu minan naum tidak ada di situ dalil yang menunjukkan, maka baliklah kepada umumnya bacalah ataupun katakanlah seperti mana muazzin katakan. Jadi kalau muazzin katakan as-salatu khairum minan naum, kita katakan juga as-salatu khairum minan naum. Nah, itu pendapat. Dan pendapat yang ketiga pula mengatakan kita bacakan seperti mana yang dibacakan dalam as-salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kerana mereka lihat bahawa lafaz as-salatu khairu minan naum adalah pemakluman. Jadi pemakluman tersebut sama seperti kita lihat bukan lafaz zikir tapi pemakluman. Maka dengan itu kita bacakan seperti mana yang dibacakan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Jadi dibacakan la haula wala quwata illa billah. Dan ini pendapat Syekh Sa'di dan mereka-mereka yang apa melihat kepada Syekh Nasruddin Sa'di. Nah, jadi kita lihat daripada sudut itu masalah ni masalah yang dikhilafkan, tapi saya lebih cenderung kedua masalah yang kedua pendapat yang terakhir. Mereka melihat bahawa membacakan as-salatu khairu minan naum mengikut sebagaimana dibacakan ada kekuatan. Begitu juga mereka mengatakan la haula wala quwata illa billah, ada kekuatan. Satu daripada sudut lafaz, satu daripada sudut makna. Satu daripada istinbat lafaz, satu daripada sudut istinbat makna. Wallahu ta'ala. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waktu imam kunut subuh, saya berdiri dan diam. Kalau imam lupa kunutnya, dia sujud sahwi. Mestikah saya ikut sujud sahwi? Jazakallah khairan. Begitu juga kita kata, kalaulah imam tadi lepas dia baca kunut, lepas tu dia terlupa dia baca atau apa lafaz-lafaz dia terlupa, lalu dia rasa tak sempurna, dia nak kan dengan sujud sahwi, adakah kita sujud sahwi dengan imam? Kita sujud sahwi dengan imam. Sekiranya imam sujud sebelum salam, kita sujud sebelum salam. Sekiranya imam sujud selepas salam, kita sujud selepas salam. Maka itu dasarnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kalau imam sujud sawi sekali je, kita boleh ikut sekali je. Sujud sawi? Sekali sujud sawi. Terlupa dia? Terlupa bahawa sujud sawi berapa kali? Subhanallah. Kita bacakan subhanallah. Tak boleh. Bersalam kita bersalam. Tak masalah. Tak membatalkan solat. Dia rasa yang imam ni mungkin juga sudah habis kali. Tak. Bukan. Dia masalah tu mungkin terlupa atau mungkin tak tahu. Tapi kita kata adakah orang kalau tak solat tak sujud sahwi pun kita kata solatnya kurang kerana tak kan imam, kita ikut imam, imam habis kita habis. Tak masalah. Tak ada masalah. Dia bukan setahun sekali. Sekarang seumur hidup, berapa kali je dia experience. Kan? Tak semua orang. Kita masbuk. Kalau begitu juga kalau keadaan kita masbuk, kita tak tahu kan? Imam terus beri salam, lepas beri salam kita nak bangun, baru nak bangun kita dah sujud, kita sujud sama. Tapi kalau kita dah terbangun, teruskan. Pasal apa kita katakan masalah ni imam tu untuk ikuti. Jadi kalau imam beri salam, lepas dia beri salam, baru kita, kedua kali ini beri salam, baru kita bangun. Sebelum beri salam senang, tak ada masalah. Selalu tak kita bermasalah. Imam beri salam. Nah, bilakah kita lakukan sujud sahwi sebelum salam dan sujud sahwi selepas salam? Kurang sama terlebih. Hasan. Okey. Itu insya-Allah kita bab tu sebab kita akan masuk sebenarnya bab tu insya-Allah. Kurang terlebih. Bagus kita kata satu masalah yang baik. Ringkasan lah, ringkasan tamu. Kalau kita tinggal tergantung tak boleh tidur nanti malam. Apa-apa? Ha? Salat. Salat yang mana kita ada kekurangan, kita beri salam, kita beri salam sebelum salam. Maaf, kita beri salam. Kita sujud sahwi sebelum salam. Apa tu? Zallah zallah lisan. Sabkul lisan. Kedua, kita katakan bahawa kalaulah dia menambahkan rukun, maka di situ dia beri salam selepas, dia beri sujud selepas salam. Salam. Dia beri, dia sujud sahwi selepas dia salam. Lepas sujud sahwi dua kali, lepas tu beri salam. Di sini orang yang masbuk nak kena jaga sikit. Sebab tu kalau dia bersama imam semasa dia buat salah, senang. Dia dapat agak. Ini pun masalah juga. Ada orang dah ikut imam pun, imam sujud pun dia tak sujud. Dia tak tahu. Dia pada orang orang di depan-depan ke. Islam pun tak ikut. Rupanya dia tengok apa dia ni pada depan-depan buat sujud lagi tu. Dia tak biasa. Dia tak biasa. Kerana apa? Tak terdedah dengan masalah sujud sahwi. Sebab tu sebaiknya orang-orang yang di sebelah belakang imam itu ialah orang yang mengetahui perkara solat. Liyalini minkum uli ahlaman nuha. Untuk di, haruslah mengikuti ke belakang ini adalah orang yang mempunyai ilmu. Yang apa yang mengetahui dan yang mempunyai ilmu. Jadi itu kita katakan dasarnya. Jadi kalaulah misalnya dalam masa tadi itu kita kata ikut imam. Sekarang yang masalahnya belakang imam bukan orang dia mesti itu lah, itu dikatakan. Itu dia sebab tu kita kata perlu belajar sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kita kata, kadang-kadang orang memperlekehkan perkara solat. Apa nak belajar fikir hid dan nifas, fikir solat, saya ulang-ulang. Kita ada macam-macam masalah yang sekarang ini kita ada. Masalah kita katakan masalah apa kita masalah apa orang kata yang sekarang ini dewasa ini kita hadapi. Kenapa tak bincangkan masalah-masalah seperti ini? Jihad. Reformasi dan sebagainya. Ini semua kita kata adalah perkara yang sebenarnya kalau dasar tak tahu macam mana kita nak pergi kepada yang lebih lanjut lagi. Ini penting ni. Perkara solat ini tak ada satu perkara yang lebih mendekatkan kita kepada Allah, meningkatkan mutu penghambaan kita kepadanya, melainkan solat. Tapi kalau solat itu sendiri tidak ada dia punya kemantapan, bagaimanakah nanti yang lain? Wallahu taala. Banyak ustaz-ustaz ni 10 kita punya ustaz. Tak habis ustaz sama ustaz. Itu kadang-kadang kata. Kadang-kadang masalah juga macam sebagai contoh yang ada sebagai menghina misalnya Syekh daripada Saudi misalnya kan. Ini semua ulama-ulama had nifas tahu pasal masalah had nifas saja. Dia bukan tahu pasal masalah semasa. Yang itu tidak tepat. Bahkan dengan kemantapan mereka benda-benda yang asas inilah mereka melihat isu-isu semasa, mereka dapat menangani isu semasa itu dengan jalan yang paling dan paling tepat. Doa lepas ikhlamah, Pak. Anda tak pernah tahu doa apa saya baca. Doa? Doa lepas ikhlamah. Doa lepas ikhlamah, anda tahu. Doa lepas ikhlamah. Doa yang lepas ikhlamah. Hari ini orang baca. Diorang ada baca. Diorang ada baca tapi saya tak tahu. Ada sunnah ke doa apa kamu? Ya. Yalah, kita kata jangan, kalau tak ada dalil kita jangan buatlah. Nampak tak ada dalilnya. Yang kita ada dalilnya adalah solat apa doa selepas azan. Boleh tak dia kiaskan ini azan juga Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Kenapa? Kerana Nabi SAW ada antara dua azan doa. Jadi Nabi i'tibar azan itu sebagai azan, iqamah itu juga sebagai azan. Kita kata masalahnya ada. Kerana kenapa? Kerana laungan azan itu berbeza dengan laungan iqamah. Laungan azan tak disuruh kita ikut seperti mana ikutnya muazzin. Kerana laungan iqamah dibaca dengan hadr. Hadr bukan bacaan tarasul. Bacaannya adalah bacaan hadr. Tarasul mana kita baca dengan panjang. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tarasul. Kalau qamat, Allahu Akbar, Allah. Ini apa orang azan ke nak qamat? Orang tanya. Kena qamat ni ialah baca cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Kerana tujuannya ialah mendirikan solat. Takkan nak suruh diri, dia nak ada panggil orang dirinya solat, dia masih lagi melaungkan azan lagi 5 minit. Apa tahu iqamah lagi 5 minit. Kita kata tidak, tidak tepat. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam dia ber, dalam dia ber, ber, beriqamah untuk dia, kita kata ada lafaz sama seperti apa doanya, doa seperti azan, kita kata tidak tepat. Tak tepat. Wallahu taala. Ya, masa 5 minit tak cukup, tak cukup untuk usul fikih. Ada lagi hadis apa yang mana lebih kuat tentang azan dengan bila kita masuk masjid. Apa ni? Dengan azan kita nak solat satu ni tayar tu masjid. Itu masalah lagi dia. Okey, masalah ni saya Allah Taala alam, saya lihat kepada dia lebih, saya lebih cenderung kepada keadaan, kepada apa, kepada belakang lagi. Kerana masalah ni adalah masalah balik kepada maqasidul ibad. Balik kepada maksud-maksud hamba-hamba. Dia kalau ingin masuk untuk solat pahala tahiyatul masjid, dia akan segera lakukan tahiyatul masjid. Kalau dia ingin dapat pahala misalnya menjawab azan, dia lakukan azan. Kalau nak gabungkan dua-dua dia dapat, pun boleh dia lakukan juga. Jadi kita kata balik kepada maksud atau tujuan hamba-hamba tersebut. Berbeza tujuan-tujuan mereka. Semua yang ia ta'awal sunnah, sesiapa yang yang ingin aku sesuatu kerana sunnahnya, maka kita terdiam. Masa tu kita gunakan apa, qabliyah. Orang apa gunakan masa tu untuk solat qabliyah, kita kita gunakan tahajjud masjid. Boleh, boleh juga. Kita boleh jamakkan, boleh boleh apa, indirajkan tahajjud masjid dengan solat rawatib sekali. Kalau lambat. Allahumma ta'ala. Dia rawatib. Cuma kita katakan bahawa kerana kita dituntut lakukan dua rakaat sebelum kita duduk, itu adalah juga tahiyat masjid. Jadi kita niat rawatib dengan ganjilan. Bila kita habis rawatib, bila habis kita tahiyat masjid, pahala yang banyak habis dah rawatib. Bila gini ni kan terus iqamah. Jadi kita dah tak becan. Yalah, memang. Sebab tu kita katakan bahawa di situ kita indirajkan. Wallahu ta'ala. Kerana dasar perintah untuk melakukan tahiyatul masjid bukan solatnya yang khusus sahaja. Kenapa? Kerana lafaznya adalah man dakhalal masjidah fala yajlisanna hatta yarka'anna raka'atain. Barang siapa yang masuk ke masjid, janganlah dia duduk melainkan telah dilakukan dua rakaat. Jadi dua rakaat itu boleh tak selepas rawatib juga dikira dua rakaat? Kira-kira dua rakaat. Jadi sebab itu kita kita indirajkan. Tapi kalau kita indirajkan bergantung kepada pahala apa, apa niat kita. Setiap sesuatu tu innamal amalu bin niat. Jadi ada perkara seperti ini kita lihat boleh diindirajkan. Wallahu ta'ala. Saya ada kerjakan apa doa antara azan lepas azan sebelum iqamah. Betul. Ini antara ni diorang buat Allah tak hijab. Itu kalau kita lihat daripada sudut kita nak dapatkan pahala syafaat dan ikut imam dan syafaat Nabi SAW dengan selawat ke atasnya dan baca doa tersebut, dapatkan syafaat. Kerana juga waktu itu waktu yang mustajabah, kita tak masalah. Sebab itu kita kata, sebab di antara ditanya oleh syekh, salah seorang syekh masyayikh ditanya, maka dia kata kullun yata'awwalu sunnah. Maka setiap daripada orang-orang yang melakukan ini, mereka mentakwilkan sunnah. Maksudnya mereka inginkan sunnah. Jadi dengan itu, mereka akan dapat pahala, pahala mereka. Jadi kita tak khususkan, awak mesti buat ini dulu. Tak. dalil pun tak ada katakan ini dulu mesti. Ha, sebagainya yang pokok, yang pokok. Wallahu taala alam sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Aku lumat tasma'un astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.